Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk perbuatan yang sangat bermanfaat karena salafus saleh berkata, "Allahu yatajalla fi kalamihi." Kalau ingin hidup bersama Allah, maka bacalah Al-Qur'anul Karim, kaji dan simaklah ia. Karena Allah selalu menampakkan dirinya di saat kalamnya sedang dibaca atau dikaji. Dan kita sekarang berada bersama naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai dalam surat Ali Imran ayat 87 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ulaika jazaohum anna alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para nabi dan manusia seluruhnya. Kata ulaika, mereka itu kembali tentunya kepada ayat sebelumnya 86. Di sini disebutkan kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqq wa ja'ahumul bayyinatu wa law la yahdil qauma zalimin. Yang ringkasnya bahwa ulaika, mereka itu adalah mereka yang tidak mau mengambil petunjuk. Atau mereka itu di sini adalah orang kafir. Atau mereka itu di sini adalah orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu akan mengarah kepada kekafiran. Dan orang kafir itu otomatis pasti menzalimi. Menzalimi diri. Rupanya itu tidak terbatas pada saat itu saja. Rupanya secara tidak sengaja dia juga menzalimi keluarganya, bahkan masyarakat sekitarnya. Kalau itu sudah terjadi, maka tidak ada dampak selain dampak negatif. Apa? Jazauhum, balasannya adalah laknat. Laknat menurut tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi terusir dari rahmat. Ini adalah suatu hal yang sangat menyedihkan. Ketika kita sudah tidak diterima dalam satu komunitas masyarakat, itu saja sudah tidak enak. Diusir. Apalagi lagi sudah diusir dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dilaknat Allah saja sudah sangat terhina, ditambah lagi laknat kedua disampaikan oleh para malaikat dan yang ketiga oleh seluruh manusia. Di sini disebutkan manusia, bukan saja umat Islam, tetapi kaum kafir sesamanya pun melaknat. Yang zalim sesamanya pun melaknat. Kenapa? Karena orang kafir dengan kekufuran itu sebenarnya juga benci. Orang zalim dengan kezaliman itu juga sebenarnya benci. Dan ini sangat jelas kita lihat sosok Nabi Muhammad yang al-amin, sangat terpercaya itu, menjadi idola di tengah-tengah masyarakat kaum kafir Quraisy. Kejujuran Nabi Muhammad menyebabkan orang lebih percaya untuk menitipkan barang titipannya ketika dia pergi untuk berdagang pada waktu musim dingin dan musim panas kepada sosok Nabi yang mulia digelar dengan Al-Amin. Walaupun itu, musuh mereka. Walaupun dia kafir, kaum kafir Quraisy. Walaupun dia tahu ini geng aku sama-sama zalim. Tapi ketika aku titipkan barang kepada kawan yang juga zalim, agak selesai ini katanya. Nah, ini merupakan bukti bahwa laknat itu akan terwujud antar sesama orang-orang yang membuat kezaliman dan laknat itu juga diberikan orang muslim kepada orang yang zalim. Laknat itu juga dicerca oleh malaikat, disampaikan malaikat kepada para pelaku yang zalim, dan lebih dari itu, laknat Allah pun menimpa kepada mereka. Ini sungguh sangat menyedihkan. Di studio telah hadir Ustaz Hanafi dan Ustaz Perdana. Kami silakan Ustaz Perdana. Iya. Satu hal yang menarik dari ayat 87 ini adalah bahwa ternyata pada saat seseorang melakukan tindakan pelanggaran terhadap aturan Allah, maka bukan hanya Allah saja yang marah, akan tetapi yang ikut marah adalah malaikat dan juga manusia semuanya. Betul. Jadi kalau seseorang, pada saat seseorang melakukan kesalahan, hendaklah dia menyadari bahwa seluruh alam semesta ini ikut-ikutan marah sama dia. Kalau bahasa ininya, ikut mencaci maki. Sumpah serapah. Ya, jadi jangan pikirkan bahwa pada saat kita melakukan kesalahan, mungkin hanya manusia saja yang menyumpah kita. Tidak. Malaikat juga ikut-ikutan menyumpah. Allah juga ikut-ikutan sangat-sangat marah kepada orang yang melakukan pelanggaran ini. Ya, mungkin ayat ini merupakan kebalikan daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kamu kasih kepada orang yang ada di atas muka bumi ini, maka yang ada di langit pun akan mengasihi kamu. Sebaliknya, kalau kamu berbuat zalim kepada orang di muka bumi, maka yang di langit pun ikut-ikutan melaknat diri kamu. Ya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa malaikat itu di samping mendoakan orang-orang yang berbuat baik, dia juga mendoakan orang-orang yang berbuat bakhil atau kikir. Yeah. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Ma min yaumin yusbihul 'abdu fihi illa malakani yanzilani, fa yaqulu ahaduhuma Allahu Allah a'ti mumfikan khalafan, wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidak ada pada suatu hari itu kecuali akan turun dua orang malaikat. Yang seorang akan berkata, "Ya Allah, berikan orang yang suka bersedekah itu ganti." Sedangkan malaikat yang lain akan berkata, "Ya Allah, bagi orang yang bersikap kikir atau bakhil, maka berikanlah dia kehancuran." Jadi subhanallah, ternyata ketika seorang manusia itu melakukan kebaikan, banyak sekali yang mendoakannya. Akan tetapi pada saat dia melakukan suatu perbuatan yang melanggar, maka alam semesta juga ikut-ikutan mencaci maki dan juga menyumpah serapahnya. Iya, benar sekali Ustaz. Perdana, kalau kita lihat ada juga pernyataan bahwa ketika seorang muslim itu wafat, maka dua tempat di muka bumi ini, di alam semesta ini menangis. Bumi di mana dia selalu sujud di situ akan menangis karena tidak ada lagi yang sujud di atas dia. Masya Allah. Dan juga langit di mana amal ibadah dia naik. Untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Namun suatu hal yang menarik juga, ketika Fir'aun wafat, meninggal, langit dan bumi enggak nangis. Fama bakat samawati wal ard. Jadi tidak mau menangis bumi dan langit. Kenapa? Karena dia sangat ikut Jahat. Juga mendampak merasakan dampak negatif dan dari kejahatan yang dilakukan oleh Fir'aun ini. Nah, ini keterangan tambahan dari Ustaz Perdana. Mungkin Ustaz Anafi ada menambahkan juga. Ya, saya lebih cenderung kepada menariknya kepada persoalan yang terkini, bahwa sebenarnya kayu-kayu yang dicuri oleh para pelaku illegal logging itu marah itu sebenarnya sama pelaku itu. Ya, tentunya kalau dia berkata, "Ya Allah, aku tak mau ikut dan menjadi rezeki bagi orang-orang yang zalim seperti ini." Karena triliunan rupiah yang diambilnya dari penjualan kayu tentunya bukan untuk membuat ketaatan, tapi untuk memperbanyak tempat-tempat judi dan membeli kapal-kapal pesiar untuk berjudi di atas lautmu. Nah, ketika musim hujan tiba, ya, kayu-kayu gelondongan yang bekas tebang tadi menghancurkan rumah-rumah penduduk di Kuala Simpang sana, sama dengan di Langkat. Jadi akhirnya tak ada yang untung, rugi semua. Bumi ini pun marah sama orang-orang pelaku illegal logging. Jadi kalau saya setuju dengan Menteri Kehutanan itu, tangkapin aja. Kalau dapat suruh ganti lagi semua kerugian itu. Jangan nangkap aja. Suruh dinanam ya. Suruh nanam balik dan bertobat sama Allah. Kenapa? Bumi juga marah. Sebab walaupun dia benda mati, tetapi pada dasarnya dia hidup. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. bertasbih kepada Allah. Mati secara fisik ya. Mati secara fisik. Secara fisik. Tapi di dalam ilmu Allah mereka bertasbih. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tak ada satupun di muka bumi ini tidak bertasbih kepada Allah, tapi kamu tidak paham, tidak bahasa mengerti tasbih. Bahasa tasbihnya apa? Sampai jantung kita ini pun bertasbih sebenarnya. Iya. Jantung orang-orang kafir itu bertasbih kepada Allah, iya, walaupun betul. Mulutnya tidak mau bertasbih. Iya. Memang luar biasa kalau kita lihat kenapa alam manusia, malaikat juga melaknat orang-orang kafir, karena memang mereka jauh dari manhaj dan ketentuan Allah. Ya benar sekali itu masalah tasbih. Jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Orang yang berbuat baik itu berbuat baiknya dengan elegan. Betul. Maka disebut enak. Dengan kasabah. Kasabah. Tidak ada sesuatu yang mengganjal. Beban yang tidak punya. Walaha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Tapi begitu dia berbuat jahat, pasti ada suatu hal yang berat. Iya. Kalau kita santai duduk berdua dengan istri di rumah, datang tamu silahkan. Tapi kalau ada perempuan lain kita bawa ke rumah, duduk berdua di rumah, lihat kiri lihat kanan, siapa yang datang ini, gedor pintu ketakutan. Berarti masih ada naluri dalam jiwa dia. Maka sahabat. Iktasabat. Ada yang mengganjal. Kenapa? Karena dalam tubuh ini bertasbih. Jadi ketika dia buat di luar aturan mentasbih, bergejolak semua ini. Betul. Ketakutan rasanya, padahal orang lewat saja, sangkanya sudah mau digrebek gitu ya kan. Nah itu karena apa? Karena tubuh bertasbih sementara dia berbuat melawan aturan main tasbih tadi. Jadi ada gejolak. Maka kata saya Muhammad Tawali Sa'rawi, suatu hal yang sangat bencana yang begitu dahsyat ketika ada orang berbuat jahat tapi sudah tidak merasa itu perbuatan jahat lagi. Berarti hancurlah sudah. Sudah tidak punya perasaan ya, lagi. Maka disebutkan dengan istilah muka tembok itu ya. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Iya. Akhirnya sudah menjadi fitrah melakukan kejahatan itu, sudah anteng aja dia. Iya, anteng aja. Sudah merasa tak berdosa. Tak berdosa lagi. Dia merasa dirinya seperti Robin Hood. Iya. Berbuat jahat untuk membantu orang, padahal sebenarnya perbuatan jahat tetap jahat gitu ya kan. Iya. Jadi kembali lagi ke permasalahan kita, ulaika jazaohum. Mereka itu. Jadi di sini disebutkan kalau terkait dengan ayat sebelumnya adalah orang-orang yang zalim, tapi sebenarnya disebutkan tanpa disebutkan siapa sebenarnya sosoknya, itu menyebut mengindikasikan kepada kita bahwa perusak itu adalah suatu hal yang dicerca. Betul. Apapun kondisi perusaknya. Dan perusak itu kalau kita bagikan menjadi dua bagian. Perusak materi, alam semesta lingkungan hidup yang Ustaz Hanafi tadi sebutkan, atau perusak rohani. Jadi kita sekarang ini begitu sedihnya alam semesta ini dirusak. Di Indonesia begitu terasa. Karena mungkin kebodohan kita, karena ketidakpunya ilmu kita, sehingga materi alam yang begitu indah ciptaan Tuhan diberikan kepada bangsa Indonesia ini tidak dihargai dengan semestinya. Kalaulah hutan tadi dihargai dengan semestinya, mungkin pembangunan di Indonesia ini meningkat layaknya sebuah negara yang maju. Tapi harga yang begitu tinggi dijual dengan recehan. Itu materi, dan itu kita sedihkan. Tetapi pengorbanan, perusakan rohani yang lebih dahsyat lagi terkadang kita abaikan begitu saja. Dan itu begitu dahsyatnya sebenarnya menimpa bangsa Indonesia ini juga. Kita taunya bencana dalam bentuk fisik, dalam bentuk infisik, inmaterial, bagaimana perusakan moral, rendahnya mutu pendidikan, terus habis itu trafficking, penjualan manusia di muka di Indonesia ini. Itu adalah bentuk-bentuk perusakan rohani yang begitu dahsyat terjadi di Indonesia ini. Kembali semua kepada ketidakada ilmu di masyarakat kita ini. Itulah kurang balasan ilmu pengetahuan. Itulah balasan bagi orang zalim. Akibat apa? Allah mencabut ilmunya. Mencabut ilmunya. Ada pun ilmu tapi tidak punya domir, tidak punya perasaan. Iya, tidak punya ke arah perasaan. Mana ilmu ini mau diterapkan? Iya, benar. Banyak sekali profesor di Indonesia ini kan, tapi enggak ngerti ini mau dibuat apa begitu. Alasannya tidak ada dana untuk berbuat baik di muka bumi ini. Dan memang tidak. Kalau kita melihat, tidak ada political will dari pemegang kekuasaan untuk mengarahkan orang-orang yang berilmu ini guna merancang ilmunya dalam sebuah action, sehingga dia dapat memberi kesan kepada masyarakat yang baik. Iya. Buktinya apa? Ya ilmu mereka enggak dihargai. Iya. Yang kedua, penelitian hasil penelitian mereka dimasukkan ke dalam laci. Iya. Coba itu dihargai dan diberi apresiasi, diberikan cara dan laboratorium untuk beraktivitas, oh, saya rasa insyaallah maju. Iya, jadi memang betul sekali. Ilmu itu akhirnya menumbuhkan karakter, betul, kebudayaan suatu bangsa. Iya. Bayangkan ketika masyarakat kita ini tidak berilmu, maka pelampung yang sebenarnya untuk menyelamatkan itu akhirnya dicuri orang. Curi orang. Nah, rel yang seharusnya kereta api jalan di situ dicopot, dijual kiloan pula itu. Apalah harganya? Kabel listrik yang seharusnya itu bisa menghidup menerangkan lampu di desa-desa, Allah, diambil Allah, dijual kiloan. Bajet jembatan, tiang listriknya lagi. Tiang listriknya. Ini karena apa? Karena tidak punya budaya yang berdasarkan ilmu pengetahuan bahwa ketika Anda tidak mengambil ini berarti Anda menyelamatkan orang. Iya, betul. Ketika Anda tidak mengambil ini berarti Anda melindungi nyawa orang. Iya. Nyawa itu mahal. Maka ketika ini dilakukannya, terjadilah pelaknatan tadi. Iya. Allah melaknat, malaikat melaknat, manusia melaknat, alam semesta melaknat. Ajma'in katanya. Izan la azaqnakum dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Iya. Kalau kamu tidak lakukan perbaikan, kamu akan merasakan kehidupan yang lemah, kehidupan yang tak bermakna, dan mati pun tak dihitung orang. Allah, nyawa itu tak ada harga. Nyawa tak ada harga. 500 orang dalam KM Senopati habis. Iya. 100 sekian orang dalam Adam Air hilang tak kemana begitu. Cuman dibayar satu orang 10 juta. 10 juta. Karena apa? Tidak punya harga. Ah, iya. Subhanallah. Inilah kajian yang menarik dari surat Ali Imran ayat 87. Mudah-mudahan penderitaan yang menghampiri Indonesia di akhir 2006, amin, di awal 2007 ini dapat berkurang. Tentu saja pengurangan itu tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa ada perubahan yang mendasar. Paling tidak kita mulailah hidup ini dengan ilmu dan cinta terhadap orang-orang yang berilmu, agar dunia ini tidak melaknat diri kita dan bangsa kita karena keterbelakangan kita dalam ilmu pengetahuan, terutama di bidang agama dan juga di bidang materi. Saya Zainal Arifin bersama Ustadz Hanafi dan Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih banyak. Kami dari tim Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir di Sumatera Utara. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.